Amin ila yaumitin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Adabul Khidbati wa Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah karya Syekh Abdul Mun'im Salim hafizallahu ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala mukhalafatan syar'iyyatun fi hadzal babi. Sejumlah pelanggaran syariat berkenaan dengan masalah ini, yaitu permasalahan berdandan. Kemudian labutta haruslah minat tanbih huna, diingatkan di sini beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan dalam masalah ini, yang merupakan hal yang tidak didiamkan, yang dibiarkan oleh syariat. Bahkan teks syariat menyelisihinya. Di antaranya adalah yang pertama, an-namsu. An-namsu definisinya adalah mencabuti bulu minal wajhi, dari wajah. La siyama terutama mencabuti bulu alis. Kemudian menipiskan alis. Tolaban lil jamal, karena mencari kecantikan. Ini kata kuncinya, tolaban lil jamal. Ya, tujuan dari hal tersebut adalah kecantikan. Jika tujuannya adalah menghilangkan sesuatu hal yang jelek, ya, semisal ya, misalnya ada seorang perempuan yang, atau kemudian seorang perempuan yang sangat terlihat kalau berkumis, kemudian dia hilangkan bulu kumis, bulu kumisnya, maka tidak termasuk dalam hal ini. Tentu pada dasarnya itu termasuk an-namsu, karena tadi definisinya adalah mencabut bulu dari wajah. Tapi tujuannya bukan murni mencari kecantikan, namun dalam hal ini adalah menghilangkan aibnya, menghilangkan sesuatu hal yang buruk padanya. Wa minan nisa'i, di antara perempuan ada yang mencabuti hawajib bulu alisnya bil kuliyah, secara total sehingga tidak ada sama sekali. Kemudian dia garis alisnya dengan menggunakan celak atau semacam itu. Fi hadza, dalam tindakan ini terdapat menentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bagusnya taswir pemberian rupa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini yaitu an-namsu bagian dari dosa besar, karena terdapat laknat bagi pelakunya. Dan laknat adalah doa ubitardi, dan doa supaya diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Dari Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. An-namisat, wanita yang mencabut bulu alis dan yang minta supaya bulu alisnya dicabut. Dan wanita yang merenggangkan giginya lil husni, untuk kecantikan, yang mengubah, wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah. Balagha dzalika, kata-kata Ibnu Mas'ud ini sampai ke telinga seorang perempuan dari Bani Asad namanya Ummu Ya'qub. Wa kanat taqra'u al-Qur'an, dan adalah beliau itu hafal al-Qur'an. Fa'atathu, maka Ummu Ya'qub mendatangi Ibnu Mas'ud. Faqala, lantas Ummu Ya'qub mengatakan, apa itu hadis, apa itu perkataan yang sampai kepadaku darimu, bahasanya anda melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato, wanita yang mutanamisat minta untuk dicabuti bulu alisnya, al-mutafalijat, wanita yang merenggangkan giginya lil husni supaya cantik, yang mengubah ciptaan Allah. Maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, malilah la'al'anu, kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan laknat tersebut ada dalam kitabullah. Maka perempuan tersebut mengatakan, sungguh aku telah membaca apa yang ada di antara dua lembaran mushaf, yaitu depan sampai belakang, aku tidak menjumpainya. Faqal Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh jika engkau membacanya dengan baik, niscaya engkau akan menjumpainya, yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, semua yang diberikan oleh sang Rasul ambillah, dan semua yang dilarang berhentilah. Maka perempuan tersebut mengatakan, sungguh aku melihat ada syai'an min hada, satu dari hal ini pada istrimu saat ini. Qal Ibnu Mas'ud mengatakan, pergilah dan lihatlah. Fadakalat ala imra'ati abdillahi, maka dia masuk ke dalam rumah, menemui istri Ibnu Mas'ud, falam taro syai'a, maka perempuan tersebut tidak melihat dan menjumpai apapun, yaitu hal yang tadi disebutkan, yang merupakan perbuatan telaknat, tato, kemudian mencabut bulu alis, dan mengikir gigi supaya giginya renggang. Faja'at ilaihi, lantas perempuan tersebut datang kembali menemui Ibnu Mas'ud dan berkomentar, menceritakan hasil pengamatannya. Ma ra'aitu syai'an, aku tidak melihat apapun. Faqal Ibnu Mas'ud mengatakan, seandainya karena dalika ada hal tersebut, yaitu maksiat tersebut, lam nujami'ha, lam nujami'ha, di sini ada dua pendapat tentang maknanya. Yang pertama, aku tidak akan menyetujuinya, memberikan hubungan biologis, melakukan hubungan biologis dengannya sebagai bentuk hukuman. Ini pendapat yang kedua, penjelasan kedua mengatakan artinya adalah, aku akan menceraikannya. Kemudian diambil dari pendapat yang kedua ini, dari perkataan Ibnu Mas'ud ini, faedah dianjurkan untuk menceraikan perempuan yang atau istri yang gemar melakukan maksiat, sudah kemudian diupayakan untuk dibimbing, dinasihati, namun ternyata maksiat itu telah menjadi prinsip hidupnya. Ya, maka hendaknya suami punya prinsip sebagaimana Ibnu Mas'ud. Amma law kana dzalika lam nujami'ha. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dan yang lain. An-Namisa, dia adalah perempuan yang mencabut bulu di wajahnya. Mutanamisa adalah perempuan yang menjadi objek perbuatan hal tersebut. Yuf'alu biha dhalika, dilakukanlah hal itu, mencabut bulu biha, pada diri si perempuan. Atau tatlubuhu, yang meminta, memintanya. Maka boleh jadi objek yang mau dicabuti bulunya ini, dia tidak ngomong, yang ngomong, yang minta temannya, tolong ini teman saya, tolong cabuti bulu bulu alisnya. Nah, maka perantara antara objek yang dicabuti bulunya dan pelaku mencabuti bulu juga termasuk mutanamisah. Maka mutanamisah mencakup dua orang. Pertama, man yuf'alu biha dhalik, objek, dialah yang bulunya dicabuti. Kemudian yang kedua, tatlubuhu, man tatlubuhu, wanita yang minta, meskipun dia tidak jadi objek. Kemudian pelanggaran yang kedua adalah al-washam, atau tato. Ibnu al-Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, definisi tato adalah ditusuk telapak kaki seorang, telapak tangan seorang perempuan, atau miksamnya biibratin dengan jarum, kemudian diisi dengan celak sehingga berwarna hijau. Mi'sam maknanya pisah tangan atau maudi' siwar minal yadi, tempatnya gelang di tangan, tempatnya gelang di tangan disebut mi'sam. Ya, tentu ini definisi atau penjelasan dari Ibnu al-Jauzi ini menggambarkan metode tato yang ada di masa silam. Ini pakai pakai jarum, dan ada bagian yang ditusuk, kemudian sesuatu yang kemudian akan dimasukkan lewat jarum tersebut atau lewat lubang yang telah dibuat oleh jarum. Dan umumnya tato di masa silam itu cuma di tangan, telapak tangan atau ya mi'sam tadi. Itu tempat gelang di tangan. Ya, wawa kadalik, dan tato itu seperti itu. Ya, wawa kadalik, dan tato itu memang seperti itu. Kanamsi, seperti mencabut bulu atlas dalam kejahatan dan dosanya. Lima, karena pada tato terdapat tindakan mengubah ciptaan Allah. Yang kedua, karena pada tato terdapat penipuan dan penipuan. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, senyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanat wanita yang alwasilah menyambung rambut orang lain dan yang minta supaya rambutnya disambung. Alwasima, yang mentato, wanita yang mentato. Mustawsimah, wanita yang minta untuk ditato. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkannya wanita di sini adalah mimba bil ghalib. Itulah yang umumnya dulu terjadi. Maka di masa jahiliyah, pelaku tato adalah umumnya perempuan. Dan tujuan dari tato adalah kecantikan. Dan kondisi tato seperti ini ya, di zaman ini telah kembali ke era jahiliyah. Ini banyak pelakunya adalah perempuan dan tujuannya adalah supaya terlihat dan tampil cantik dengan tatonya. Persis sebagaimana keadaan tato di masa jahiliyah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dilaknatlah wanita yang menyambung rambut orang lain dan minta supaya rambutnya disambung. An-namisah, wanita yang mencabut bulu alis dan wanita yang minta supaya bulu alisnya dicabut. Wal-washimah, wanita yang mentato dan mustausyima, wanita yang minta untuk ditato min ghair da'in, tanpa ada sakit. Ya, maka ini mengisyaratkan kalau bisa jadi mentato itu ya boleh kalau ada sebab sakit. Atau perbuatan seperti mentato, yaitu menunjuk dengan jarum kemudian dimasuki sesuatu, ini bisa jadi diperbolehkan jika ada sebab sakit. Meskipun di catatan kaki hadis hasan dikeluarkan oleh Abu Dawud, kecuali min ghaidain, ini tambahan kalimat ini mungkarah, ini dhaif. Min ghaidainnya dhaif, yang statusnya hasan cuma sampai wal mustausyima. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an tsamani dami, hasil penjualan darah. Jika hasil penjualan darah itu terlarang, artinya jual beli darah itu terlarang. Dan melarang dari hasil jual beli anjing. Jika hasil jual beli anjing terlarang, maka jual beli anjingnya berarti terlarang. Wa kasbil amati, dan dari usaha atau jerih payah budak perempuan, yaitu pelacuran, melacurkan diri. Karena di masa jahiliyah tidak ada perempuan yang berprofesi sebagai pelacur kecuali budak perempuan. Tidak ada wanita merdeka yang mau dan sudi melacurkan diri. Maka kasbil amati artinya hasil penghasilan yang didapatkan karena melacur dan karena berzina. Ini dan senyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang mentato dan minta ditato, melaknat orang yang memakan riba, wa mukilahu, dan orang yang menyetorkan tambahan riba, orang yang mau berhutang dengan sistem riba, dan melaknat al-musawir, orang yang membuat gambar. Ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya. Ini kemudian yang ketiga adalah menyambung rambut. Dan tindakan ini adalah beliau katakan, dikatakan penulis, termasuk pelanggaran syariat, termasuk yang paling banyak tersebar di antara perempuan. La siyama fil afrah, terutama di acara afrah. Ya, afrah makna asalnya gembira, tapi maksudnya adalah acara walimah, walimatul urs. Wal a'ras, dan jadi pengantin, wal a'yad, dan hari raya. Dan hadis itu sangat banyak mengharamkannya, kami akan sebutkan minha sebagian darinya. Dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radallahu anhu, dari pertama hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan, dari Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf, dia mendengar Muawiyah ibn Abi Sufyan pada tahun amma hajjin, pada saat beliau berhaji di atas mimbar Nabi, beliau mengambil satu kepok rambut yang ada di tangan pengawalnya, kemudian mengatakan, wahai penduduk Madinah, di manakah ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang barang semacam ini. Wa yaqul, dan Rasul mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, hanyalah binasa Bani Israel ketika perempuannya memakai ini. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka Ya, maka hal ini menunjukkan bahasanya di antara hal yang berperan untuk tersebarnya satu maksiat di masyarakat adalah diamnya al-ulama, diamnya orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, Muawiyah ketika mau mengingkari tersebarnya rambut palsu di kota Madinah, maka yang beliau katakan, di mana ulama kalian? Nih, kemudian hadis ini dalil menunjukkan bahasanya apa yang ada di Madinah itu bukan tolak ukur kebenaran. Karena pelanggaran syariat ya, itu mungkin saja terjadi dan tersebar meskipun itu di kota Nabi, di Madinah An-Nabawiyah. Ya, maka tolak ukur kebenaran tetap kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Tolak ukur kebenaran bukan praktek orang-orang Arab Saudi, praktek orang-orang di Mekah, orang-orang di Madinah dan sebagainya. Dan tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari Sa'id ibn al-Musayyib dari Muawiyah, beliau mengatakan, makuntu ara ahadan, tidaklah aku melihat ada seorang yang melakukan hal ini selain orang Yahudi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menamainya dengan kepalsuan. Apa yang Nabi namai dengan kepalsuan? Yakni yang dimaksudkan adalah al-wasilah, wanita yang menyambung rambut. Ya, maka asalnya hal ini adalah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang gadis Ansar menikah, dan gadis tersebut setelah menikah, setelah akad nikah, dia jatuh sakit, rontoklah rambutnya. Maka keluarganya ingin menyambung rambutnya, yaitu di hari saat dipertemukan dengan suaminya. Karena ini akad nikah tidak langsung ketemu, ada jeda selama beberapa hari. Lantas keluarganya bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Nabi katakan, namun respon Nabi, fala'ana, ternyata Nabi melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta supaya rambutnya disambung. Padahal menyambung rambut dalam hal ini adalah sebuah kebutuhan. Karena keluarganya khawatir ketika ketemu dengan suaminya, ternyata istrinya yang kemarin kelihatan pernah dilihat itu terlihat cantik, ternyata plontos karena rambutnya rontok. Nah, maka kok ini istri saya kok menakutkan seperti ini? Maka tentu menyambung rambut dalam hal ini disambung dengan mungkin rambut-rambut yang masih tersisa sehingga terlihat lebat. Nah, ini ada hajat, ini ada kebutuhan. Namun kita lihat Nabi SAW tidak membenarkannya meskipun ada kebutuhan dan alasan. Maka gimana kalau tidak ada kebutuhan dan alasan? Kemudian hadis Asma binti Abu Bakrin radhiyallahu anhuma, Qalat Asma mengatakan, ada seorang perempuan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku punya anak perempuan yang jadi pengantin, lantas dia terkena penyakit hasbah, maka rontoklah rambut kepalanya, bolehkah aku menyambung rambut kepalanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Ya, hasbah artinya sejenis cacar. Yeah. sakit karena demam yang sangat tinggi, kemudian keluarlah tonjolan-tonjolan, yaitu cacar. Ya, mungkin karena demamnya kemudian sampai rontok rambut kepalanya. Waqad taqaddama fil bab, dan telah lewat di bab ini hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengharamkan menyambung rambut. Walakin akan tapi dibolehkan bagi seorang perempuan untuk menyambung rambut kepalanya, asalkan disambung dengan sesuatu yang bukan rambut. Ya, maka penulis membolehkan kalau disambung dengan sesuatu yang bukan rambut. Ya, apa contohnya? Kan minal rokomil, komil itu semacam tali-tali yang diikatkan di rambut. Tapi pastinya saya lihat. Komil jamak dari kirmilah. Mana asalnya adalah dia tumbuhan yang batangnya pendek, kecil, kemudian ada bunga-bunganya yang kecil-kecil. Ini, maka semacam tumbuhan atau tumbuhan yang disambungkan ke rambut, diikatkan ke rambut, ini, sehingga rambut ya nampak indah. Kemudian atau dhafair as-suf, dhafair makna asalnya gelungan rambut, namun di sini gelungan yang terbuat dari suf dari ya, wall dan semacam itu. Nah, apa tolak ukur pertama tadi dia katakan beliau katakan bukan rambut. Kemudian parameter yang lebih jelas beliau katakan mimma yumayyizu an-nadhiru annaha laysat bisya'rin. Itu benda-benda yang boleh ditempelkan dan diikatkan pada rambut perempuan adalah benda-benda yang orang yang melihatnya bisa membedakan kalau benda tersebut bukan bagian dari rambut kepala. Nah, ini dhabitnya. Laisa bisya'rin, kemudian ma yumayyizuha an-nadhiru annaha laysat bisya'rin. Ya, maka bisa disambung dengan boleh jadi potongan kain, boleh jadi tumbuhan atau yang lainnya yang orang itu tahu ini bukan rambut. Falayaqa'u biwasliha, sehingga tidaklah terjadi ketika disambungkan perubahan terhadap asal penciptaannya, dan tidak ada unsur tadlis penipuan terhadap orang yang memandangnya. Ya, catatan kaki dua beliau katakan rincian tentang hal ini ada di buku Syekh Amr. Beliau punya buku judulnya Ahkam Az-Zinah Linnisa. Ada di Waqfiyah. Ya, kemudian yang keempat adalah merenggangkan gigi. Wahuwa dan definisi al-falju adalah at-tafriqu membedakan, adalah membuat renggang di antara gigi, tolaban lil husni, karena cari kecantikan, wal jamal dan kecantikan. Dan telah lewat hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah melaknat wal mutafallijati lil husni, wanita yang merenggangkan giginya supaya cantik. Wa ghaliban ma, dan umumnya yata'anahu yang melakukannya adalah wanita yang sudah berumur, talabal litasobi, supaya terlihat seperti sobi, seperti seperti belia, wa tajmilan, dan dalam rangka mempercantik giginya. Kemudian yang kelima adalah memanjangkan kuku atau menyambung kuku dengan kuku palsu. Sehingga terlihat panjang padahal sebenarnya tidak, namun ada kuku palsu yang ditempelkan. Demikian juga tola'uha, memberikan kitaks padanya. Maka ini beliau permasalahkan, dan ini bagian satu hal yang terlarang. Wahada, dan ini ada di antara hal yang tersebar pada banyak perempuan. Nah, kenapa ini terlarang? Memanjangkan kuku, pakai kuku palsu supaya kelihatan panjang, kemudian dikasih kitek. Wahunna yatashabbahna bidzalika, dengan perbuatan tersebut banyak perempuan menyerupai kelakuan wanita-wanita fasik dari kalangan ahli kitab dan orang-orang kafir. Dan kita dilarang untuk menyerupai mereka dengan larangan yang keras. Dan telah lewat bahasanya memotong kuku adalah bagian dari sunanul fitrah. Walayajuzu, dan tidaklah diperbolehkan memanjangkan kuku, lima fidzalika, karena hal, dalam hal tersebut min adami tamami thaharah, tidak akan terwujud thaharah yang sempurna yang wajib, thaharah wajib yang sempurna untuk salat dan yang lainnya, karena adanya kotoran yang berpeluang untuk ngumpul di situ. Nah, kotoran ini jika tebal dan banyak bisa menghalangi sampainya air ke bagian yang wajib kena air. Demikian juga dalam perbuatan ini terdapat pelanggaran yang sangat akidah, yang sangat tegas, yang sangat jelas terhadap hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qal, Anas mengatakan, ukitalana, ditetapkan waktu bagi kami untuk memotong kumis, ya, menggunting kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mengerok bulu kemaluan. Tidak boleh kami biarkan lebih dari 40 malam. Itu 40 hari. Waminani, saya di antara perempuan ada yang melumuri kukunya dengan sesuatu yang disebut manakir, al-manakir, yaitu kiteks. Ini dari bahasa Perancis kalau tidak salah. Merek kitek di yang dikenal di sana, menkur tulisan aslinya mencur apa itu, iya ada ya, merkur, iya apa itu. Wa ghaliban ma, dan seringkali takunu hadil maddah, materi yang dilumurkan pada kuku tersebut, azilatun lil adfar, Al-fartnya kuku, azilah. Semakna dengan kata-kata uzlah aslinya. Ya, memisah. Terpisah dari memisah lil-adfar kuku. Maka dia jadi penghalang kuku, sehingga air tidak bisa sampai ke kuku, dia menjadi materi penghalang, pemisah, yaitu penghalang. Karena dia materi penghalang dan pemisah, maka air wudu tidak sampai kepada kuku. Falayatimulil mar'ati wudu'uha. Maka tidaklah sempurna, yaitu tidaklah sah bagi perempuan wudunya. Bahkan wudunya batal dan sholatnya juga batal. Wahwa dan dia min madzahiril kufar, di antara fenomena dari orang kafir yang datang kepada kita dan menyelisihi kekhasan orang kafir, itu satu hal yang wajib dalam tampilan lahiriah. Demikian juga dalam dari sisi batin sebagaimana akan dijelaskan insyaallah ta'ala. Maka yang bermasalah dari kita adalah karena dia itu cat, sehingga menghalangi air sampai ke kuku, maka wudu tidak sah, sholat tidak sah. Namun kalau kalau hanya analisis dari sudut pandang ini, maka wanita boleh pakai kitak ketika dia dalam kondisi haid. Ketika dia dalam kondisi haid yang tidak ada kewajiban untuk wudu dan sholat. Namun jika dia non haid dalam keadaan suci, maka haram hukumnya karena alasan ini. Nah, gimana kalau dia dalam kondisi haid? Nah, maka kalau di sini penulis nampaknya juga tidak boleh, karena beliau menilai kitab itu madzahir al-kufar al-warida ilaina. Itulah di antara bentuk tasabuh dengan menyerupai wanita-wanita yang jelek perbuatannya, al-fasiqat min ahli kitab wal-kufar. Maka beliau tetap melarang dengan alasan tasabuh. Namun dhabit tasabuh dalam hal ini adalah tersebar dan tidak tersebar. Kalau itu sudah tersebar luas di kalangan kaum muslimin, maka tidak tepat dikatakan tasabuh. Karena tasabuh itu hanya untuk hal-hal yang menjadi ciri khas. Kalau dia sudah tidak lagi ada ciri-ciri khas, maka memasukkannya ke bab tasabuh tentu tidak tepat. Kemudian yang selanjutnya pelanggaran yang keenam adalah keluar rumah dalam keadaan berparfum di hadapan laki-laki ajnabi. Dan ini adalah satu bab yang sangat berbahaya, salah satu pintu iblis untuk menyebarkan kerusakan dan kerendahan. Maka jika wanita keluar dalam keadaan memakai parfum, hadasa itruha man fi qalbihi maradu min ar-rijali. Maka parfum tersebut akan berbicara dengan orang yang laki-laki yang di dalam hatinya terdapat penyakit, yaitu penyakit syahwat. Maka besarlah baliyah bencana karenanya, dan tidak ada jaminan aman terbebas dari fitnah, yaitu kecondongan kepada lawan jenis. Wa hadzal fi'lu, dan perbuatan ini juga termasuk dosa besar, wal atham, dan dosa besar. Waqad sahha min al-akhbar, terdapat hadis-hadis sahih yang menunjukkan haramnya perbuatan ini, di antaranya adalah sebagai berikut. Hadis Abu Musa dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin, semua perempuan yang memakai parfum lantas melewati biqaumin, sekelompok laki-laki, supaya mereka menjumpai bau wanginya, maka dia adalah wanita yang berzina, yaitu maka dia berkelakuan sebagaimana kelakuan pezina dan pelacur. dikeluarkan oleh Ahmad dan Al-Arba'ah, empat kitab sunan kecuali Ibnu Majah. Wa huwa hadisun sahihun. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, semua perempuan yang asabat terkena al-bahur, bahur adalah parfum karena asap gaharu atau cendana, maka janganlah dia hadir bersama kami mengerjakan sholat al-isya al-akhirah. Isya akhirah itu isya. Ini kebalikan dari maghrib, yang maghrib itu isya awal. Dikeluarkan oleh Muslim dan yang lainnya. Ya, namun bakhur di sini bukan berarti kalau parfum selain bakhur tidak mengapa. Karena ada hadis sebelumnya. Ayyumam ra'atin ista'tarat. Maka parfum, baik apapun parfumnya, parfumnya asap gaharu cendana atau yang lainnya. Dan hadis Zainab ats-Tsaqafiyyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul katakan, jika salah satu kalian, wahai perempuan, syahidat mau menghadiri salat isya di masjid, wafiriyatin al-masjid, mau datang ke masjid, maka jangan pakai parfum di malam itu. Nah, ini sejumlah pelanggaran dalam bab berdandan yang dilakukan oleh banyak perempuan. Ada 6 poin yang beliau sampaikan. Ya, kemudian poin selanjutnya adalah pengantin laki-laki berdandan untuk zifaf. Untuk acara zifaf, ketemu dengan istri, laki-lakinya juga berdandan, bukan hanya istrinya yang didandani, kemudian suami dalam hal ini pengantin laki-lakinya seadanya sekali. Maka ini satu hal yang kurang tepat. Wa istahabu kadzalik, maka demikian juga dianjurkan bagi pengantin laki-laki yang mau dipertemukan, mau ngamar dengan istrinya, hendaklah dia berdandan untuk zifafnya, acara pertemuannya dengan istri dan acara mantenannya dengan istrinya. Karena itu lebih auqa'lahu fi qalbil mar'ah, lebih berkesan di hati istri dan lebih layak untuk menanamkan cinta kepada suami di hati istri. Fa inna zawja yuhibbu min zawjatihi ma tuhibbu zawjatuhu minhu. Maka suami itu suka istrinya berdandan, demikian juga istri itu suka kalau suaminya rapi, wangi dan seterusnya. Semuanya sama-sama suka husnul manzar, tampilan lahiriah yang bagus, jamalil manzar, indahnya tampilan fisik, dan tibi ra'ihah, dan bau wangi badannya. Ini sebagaimana ini disukai oleh laki-laki, ini juga satu hal yang disukai oleh perempuan. Di antara dalilnya adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulah yang memberikan parfum pada badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayatufu ala nisaihi, maka Nabi kemudian mengelilingi istri-istri beliau. Thumma yusbihu muhrima, kemudian Nabi menjumpai waktu pagi dalam keadaan berihram. Yandahu tiban, ya, tiban tentu parfum. Asalnya nadah itu memerciki. ya bisa mana diperciki tiban parfum. Fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pakai parfum untuk mengelilingi istri-istri beliau, alati asyarnahu, yang mereka telah bergaul dengan Nabi, dan ayashnahu, mereka telah hidup bersama Nabi, Nabi berdandan untuk istri. Fadha yadullu, maka ini dalil menunjukkan dianjurkan hal tersebut bagi ketika mau bertemu dengan istri yang baru. Ini yang Nabi lakukan dengan istri yang lama, maka istri yang baru lebih-lebih lagi. Itu sisi pendalilannya. Dan bukan hanya parfum, namun dianjurkan untuk melakukan semua yang dibolehkan bagi laki-laki, min anwa'i zina, berbagai macam dandanan yang al-mukhtalifah, beraneka ragam. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berdandan untukku. Catatan kaki dua, dibawakan oleh Ibn Muflih di kitabnya Al-Furu', kata Ibn Muflih, sanadnya hasan, kata penulis buku ini, aku belum mengetahui takhrijnya. Maka saya Amar belum mengetahui secara musnad bersanad, ini bisa dijumpai di kitab apa perkataan Ibn Abbas ini. Nah, tadi disampaikan bukan hanya pakai parfum, namun hal-hal yang memperbagus tampilan fisik. Namun tentu ada catatan sebagaimana untuk perempuan, jangan melakukan pelanggaran syariat. Maka demikian juga dalam masalah ini. Sehingga poin selanjutnya, hurmatu tazayyun bil halqil liha, haramnya seorang laki-laki memperbagus tampilan fisik dengan cara mengerok liha, jamak dari lihya. Lihya adalah bulu yang atau rambut yang tumbuh di dagu. Dagu itu pertemuan rahang kanan dan rahang kiri, kemudian yang di rahang, kemudian yang ketiga di pipi. Sebagian laki-laki ada di pipinya tumbuh rambut, ya, maka itu lihya. Maka tidak termasuk lihya bulu yang tumbuh di leher. Berdasarkan definisi, itu tidak termasuk lihya. Yang termasuk lihya cuma tiga saja. Dagu, rahang kiri, rahang kanan, kemudian pipi. Walakin akan tapi banyak laki-laki saat ini memperbagus tampilan fisik untuk istrinya dengan melakukan apa yang Allah haramkan dan diharamkan oleh Rasulnya, yaitu perbuatan yang mengandung unsur menyerupai perempuan dari satu sisi dan menyerupai ahli kitab dan orang kafir dari sisi yang lain, yaitu mengerok habis lihya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, selisihlah orang-orang musyrik, cukup habis kumis dan biarkan banyak al-liha lihya. Dalam riwayat yang lain, Nabi katakan, cukup habislah kumis dan biarkan liha, selisihlah al-majus, orang-orang majusi. Fahadah, maka ini adalah perintah dari Nabi SAW dan perintah menghasilkan makna wajib. Ini kecuali jika ada indikator yang membelokkannya ke arah anjuran dan tidak ada yang membelokkan dalam untuk itu, fi hadzal nas, untuk nas ini. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.